Bagaimana cara mengurangi ambisi? Ambisi terhadap dunia berkurang dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Nomor dua, merenungkan hakikat kehidupan dunia. Nomor tiga, sanifidina azani Allah wa iyakum, perbanyak mengingat kematian. Kalau antum ingat mati, tidak akan panjang angan-angan antum terhadap urusan dunia. Kalau angan-angannya pendek, enggak akan muncul ambisi. Ambisi itu muncul kenapa? Karena angan-angannya terlampau panjang. Sanifidina azani Allah wa iyakum.